dalam asuhan Bunda alam yang manja. Dalam pelukan biang lala sejahtera. Dalam lamunan penuh dengan asmara. Dalam impian bunga-bunga tercipta. Begitulah rasanya medium. Tercipta begitulah warnanya medium. Tercipta begitulah warnanya medium. Angin membelai, daun melambai. Itulah saatnya suasana alam yang medium. Pagi yang tenang, senja mengulang. Begitulah pula pada saat ini aku merasa medium. Dalam asuhan Bunda alam yang manja. Dalam pelukan biang lala sejahtera. Dalam lamunan penuh dengan asmara. Dalam impian bunga-bunga tercipta. Begitulah warnanya medium. Hey, dalam asuhan Bunda alam medium.